ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mengerjakan amalan saleh, dalam keadaan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-Nya yakni menuntut ilmu agama. Dan semua itu barakallahu fikum adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk meraih semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulafaz fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang pada pertemuan kita yang lalu kita sampai masuk ke kitab Majaa min at-Takhlif fi man 'abadallah ila qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada. Kita sudah baca hadis pertama yakni yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis Aisyah. Ada batas yang ada pada saya, kita masuk ke hadis berikutnya. Walahu ma'anha, dan juga selesai. Sampai pada hadis yang berikutnya, walahu ma'anha qalat lamma nuzila fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khafiqa yaqra as-khamisa lahu ala wajhi. Sampai di sini batasan yang ada pada saya. Walahu ma'anha kata Shalih Fauzan ay al-Bukhari wa Muslim, yang dimaksud walahuma anha adalah pada riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim di dalam sahih keduanya itu. Lama nuzila fi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika nuzila diturunkan diutus yakni malaikat maut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menceritakan tentang kondisi akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawfiq wa yaqra khamisatan lahu ala wajhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana hadis yang pertama. Ketika turun malaikat maut, taufiqah Fasesale Fauzan dikasih fa wa fathiha ay ja'ala tawfiqa dengan kasrahnya fa dan juga bisa dengan fathahnya tawfaqa atau tawfiqa maknanya sama ja'ala. Ketika malaikat mau turun untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terang khamisatan lahu ala wajhi. Beliau menutupkan kain baju beliau pada wajah beliau. Tentunya barakallahu fikum, ini mengingatkan kepada kita semua terkait sakarah. Sakaratul maut disebut sakar karena amat sangat sakitnya. Sehingga setiap orang yang melewati sakaratul maut merasakan sakit yang luar biasa. Dan sebagai rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan orang itu meninggal, kebanyakan yang mayoritasnya terkait dengan usia. Maka dari beberapa orang yang belajar terkait ilmu kesehatan dan sebagainya, makin tua orang itu di dalam merasakan sakit itu makin kuat. Ya, kalau jantungnya yang besar, pembekuan dan lain sebagainya, itu dirasakan oleh mereka-mereka yang sudah sepuh, tidak sesakit kalau itu menimpa yang masih muda. Ini termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sakarat yang dihadapi manusia di akhir hayatnya luar biasa sakit. Dan tidak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amat sangat merasakan sakit itu karena asyadu bala minan nas al-anbiya, ujian yang sangat-sangat keras berat yang Allah timpakan kepada manusia itu adalah ujiannya para nabi. Tabarakallah hukum betapa sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga gelisah menutupkan baju wajahnya, dibuka kembali, menutupkan lagi ketika tersengal nafasnya, dibuka kembali tanpa mengaduh, tanpa mengeluh, merasakan begitu sakit yang luar biasa. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kesabaran atas ujian demi ujian yang Allah uji kita dengannya. Terkhusus ujian akhir hayat kita sakaratul maut, di mana setan juga melancarkan godaan terakhir kita untuk membuat hamba Allah lepas dari apa yang mesti dia pegang. Dikatakan di sini Nabi mulai menutupkan kain bajunya ke wajahnya. Wa idza tanna biha, ketika benar-benar tertutup wajah itu dengan kain bajunya dan beliau mulai tersengal, sesak nafas, kasah, beliau buka. Fakal wahua tajal, di kondisi yang sakit demikian itu Nabi SAW masih berdakwah. Beliau berkata dalam kondisi seperti itu, wahuha wahua tajal, waktu dahulu dalam keadaan beliau seperti itu, merasakan sakit. Beliau katakan, laknatullah alal yahudi wan nasara. Allah laknati Yahudi ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajid, yang mana Yahudi dan Nasara ini menjadikan, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat sujud. Ada beberapa mufakat kosakata yang ada di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzani. Khamisah, khamis adalah baju, lubs baju, melapis pakaian. Namun khamisah punya kekhususan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzani, khamisah kisahun lahu'lah ai pututam. Khamisah adalah kisah pakaian lahu'lah yang memiliki corak, bukan polos, dan coraknya adalah pututam, garis-garis lurus. Ya, khamis itu adalah baju yang bergaris-garis, hitam, putih, coklat, apa. Kemudian kalimat yang dijelaskan pula di dalam mufradat kosakata yang ada di dalam hadis ini adalah ihtamma biha. Kata Syekh Shalih Fauzani, ghammathu fahtabasa nafsuhu anil khuruj. Ghammathu, ditutupkan oleh beliau, beliau menutupkan baju tadi ke wajah, maka tertahanlah nafasnya untuk keluar. Nah, seperti kita menutupkan kain apalagi tebal, terhalang nafas kita ini. Ketika sudah sesak, dia buka lagi. Kasapa ai azala wajhihi syarif. Maknanya adalah menghilangkan tutupan kain tadi, dibuka dari wajahnya yang mulia. Dalam kondisi seperti itu, sakit yang luar biasa. Yang mayoritas manusia ketika sakarat jangankan menyampaikan pesan wasiat untuk mengikuti apa yang ditarikkan, tuntunkan kepadanya, mengucapkan kalimat singkat la ilaha illallah, mayoritasnya tidak mampu, mayoritasnya tidak bisa. Mungkin yang sering atau pernah menunggu orang yang sakaratul maut, apa yang keluar, perhatikan. Dan jangan cuma kita memperhatikan kejadiannya, tapi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi kesabaran, kekokohan ketika menghadapi sakarat, agar kita tetap bisa berkokoh di atas Islam, lisan kita dipermudah oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengucapkan kalimat tauhid yang semoga menjadi kalimat terakhir yang kita ucapkan di dunia ini. Beliau dalam kondisi ini mengatakan, "Fi hadhihi al-hal al-harajah yuqasi siddatan nazar." Beliau masih sempat menyampaikan sepatah dua patah kata di dalam kondisi sakit yang seperti itu yukasi sidatan nazah, yang beliau merasakan derita, yakni rasa sangat sakit yang sangat, derita yang sangat karena nazah, karena dicabutnya nyawa dari jasad. Beliau masih yuhadiru masalahu, memperingatkan umat dari apa yang mereka perbuat di Yahud dan Nasara. Walau lahal ubriza qabruhu, kalau bukan karena peringatan beliau agar waspada dari perbuatan Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, kalau bukan karena itu akan dikubur kuburan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat terbuka. Tapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringatkan dengan sampai umat ini menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, beliau dikubur di kamar. Kalau bukan karena peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di pekuburan. Tapi kalau dikubur di tempat terbuka, tahu itu kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setan bisikkan kepada manusia, ayo dibangun, ditinggikan, disusikan untuk ngalah beraka dan lain sebagainya. Jangankan kuburan nabi, kuburan kiai pun bisa jadi bangun khusus, diadakan acara khusus. Maka di sini dikatakan kalau bukan karena itu, karena pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di akhir ayat kedua ini, sungguh ubrisa qabru, kuburannya akan dinampakkan, dikubur di tua. Khaira anahu usia ayyutahada masjidah, di samping dikhawatirkan kalau dikubur di luar, dikhawatirkan untuk dijadikan tempat suci, tempat ibadah. Akhrajah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Akhraja. Di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, sebetulnya cukup dengan apa yang ada di depan walaupun di Bukhari dan Muslim, sehingga beliau katakan wa huwa yughni an qawlihi fi akhirihi akhraja. Mestinya dengan kalimat walahuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu mencukupkan untuk menyebutkan lagi di akhir hadis akhraja, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Perbuatan yang seperti ini jarang dilakukan oleh para ulama hadis, sehingga dikatakan di sini fala alahu sifu qalami, mungkin ini kesalahan tulis, beliau tidak sadar telah menulis walahuma di awal hadis, sehingga beliau tetap menuliskan akhraja di akhir hadis. Dan ada pelajaran di dalam perkara ini, kalau terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seorang ulama ini, apakah itu benar dengan kesalahan atau itu suatu yang kurang tepat secara ilmiah, maka apa yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini hendaknya menjadi pelajaran yang baik. Dia katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini kurang tepat dalam membawakan hadis ini. Di awal sudah dikatakan dan di dalam riwayat walahuma, riwayat Bukhari Muslim, di akhirnya masih diulangi lagi akhraja, dikeluarkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim. Yang seperti ini kurang tepat. Namun apa kata Syekh Saleh Fauzan? falahallahu syukru falahu. Kemungkinan itu kesalahan tulis. Beliau tidak sadar di depan hadis telah menulis lahumma. Mestinya kita juga demikian. Asamda masai manusia tidak luput dari kekurangan, kesalahan. Tentunya karena keterbatasan ilmu setidak tersebut atau lupa atau salah ucap, salah tulis, maka kedepankan udur untuk beliau-beliau. Apalagi kalau kita melihat kesalahan tersebut kesalahan ucap, kesalahan tersebut kesalahan lupa, kesalahan tersebut kesalahan yang tidak beliau bela. Ketika disampaikan Anda telah salah di sini, astaghfir, natubu ilallah, aku istighfar, aku bertobat atas kekeliruanku. Pada jalan kullu bani adam khata' wa khairu khata'un at-tawwabu. Setiap anak Adam itu banyak salahnya, bukan cuma khate punya salah, khata' siap mubalaghah banyak salahnya. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak salah itu yang banyak bertobat. Maka barakallahu fikum, lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalihul Husain. Beliau tidak menyatakan dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah mengatakan lahuma, masih menutup di dalam hadisnya akhrajah. Seperti ini menyelisih tarikhah para ulama ahli hadis di dalam periwayatannya. Tidak seperti ini. Seperti ini beliau mengucapkan demikian dan sungguhnya ini mencukupkan beliau dari untuk menyebut lagi di akhir riwayat akhrajah. Fala Allahu sedeku falam. Ini mungkin salah tulis. Masya Allah. Contoh akhlak yang seperti ini. Adab yang seperti ini. Jangan setiap kesalahan dari asatidzah, dari ikhwan, kita kena baik menjadikan cacat yang dengannya dijatuhkan kehormatan. Tidak diajarkan yang seperti ini oleh para ulama kita. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Beliau memperingatkan di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, yuhadhiru masana'u. Beliau memperingatkan apa yang telah diperbuat oleh mereka Yahudi dan Nasara. Ila anabullah diram liumatihi antasna masyarakat. Maksudnya laknat, laknatullah ala Yahud wa Nasara adalah takdiran takdir, peringatan keras agar supaya waspada li ummati, bagi umatnya ini, antasna masalah untuk berbuat dengan apa yang mereka berbuat jauh masalah sehingga Allah melaknati mereka. Artinya agar supaya umatnya waspada dari perbuatan yang akan menyebabkan umat ini dilaknat pula seperti mereka dengan perbuatannya. Mengagungkan kuburan orang saleh itu dapat maknanya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. Jangan seperti mereka Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, kuburan orang-orang saleh para mereka sebagai tempat ibadah. Kalau ada orang saleh meninggal langsung dijadikan tempat ibadah. Baik di atas kuburannya, di samping kuburannya, di belakang kuburannya, di depan kuburannya, hati-hati. Nabi sudah ingatkan, jangan Yahudi dan Nasara karena perbuatannya yang seperti itu mendapat rahmat Allah. Ini bentuk rahmatan lil alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah katakan walau la dzalik ubri sabri. Kalau bukan karena itu, ilaula tahdir Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sama'u wa la'nuhu man fa'alahu. Kalau bukan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan mereka Yahudi dan Nasara dan laknat bagi orang yang melakukannya, yang melakukan apa yang serupa dengan yang dilakukan Yahudi dan Nasara, la ubri sa'adruhu la dhukina harijatuhu. Maka sungguh akan dikubur Rasulullah SAW di luar rumah. Tapi karena dikhawatirkan dan karena peringatan Nabi seperti ini, dikuburlah beliau di rumah Isa radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan di dalam hadis ini pula alasan lain ghaira anahu usia. Dalam riwayat yang lain ghaira anahu khasiya. Kalau dibaca khasiya kata Syekh Shalih Fauzan yurwa bi fathil kha bil bina'il fa'u fa yaqulu makna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi amarahu bi adami ibrasi qabri diriwayatkan dengan fathah khasiya khanya fathah bina fa'il. Maka maknanya kalau dibaca khasiya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan para sahabat untuk tidak mengubur beliau di luar. Wa yuwa bi dhamil kha bil bina'i maf'ul. Dan diriwayatkan pula dengan dhammahnya kha, bukan khasiyah tapi usia bina maf'ul. Fa yaqulu makna, maka maknanya adalah ana sahaba humul ladzi asau dzalik. Kalau riwayat yang dibaca usia dikhawatirkan akan dijadikan kuburan beliau sebagai masjid, maka sahabatlah yang mereka khawatir atas semua itu walam yurisu kubro, sehingga para sahabat berinisiatif dengan ijtihad mereka untuk mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah. Jadi barakallahu fikum, nampak jelas kekeliruan orang yang menyatakan bolehnya kuburan itu dibangun ruangan di atasnya sebagaimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di luarnya. Maka ini sesungguhnya alasannya karena khawatir untuk diibadahi. Ini kuburannya dibangunkan ruangan dan di dalam ruangannya ada ibadah-ibadah ritual, ya sholat, ya baca tahlil, ya baca yasin. Sedangkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di mana supaya tidak dijadikan tempat ibadah. Oh, lihat tuh. Dibangun juga itu. Di masjid juga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Siapa bilang? Nah, itu juga. Siapa yang mengatakan di Masjid Nabawi? Masa lihat sendiri pas umrah, pas haji. Coba lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan nama sejarah untuk mengetahui hakikat sejarah. Baca sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya Aisyah, dan dinding kamar Aisyah nempel di Masjid Abali. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam intikaf, maka dibuka pintu rumah Aisyah yang menempel di masjid, beliau kepalanya beliau sandarkan di dinding tersebut, dan di sisi Aisyah dari dalam rumah Aisyah di kamar, kamarnya Aisyah menempel di dinding Masjid Nabawi. Sampai sekarang pun kota-kota bilik yang ada di sana kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang mulia Ridwanullah alaihi majma'in adalah kamar Aisyah, tidak berubah. Oh, kamarnya Aisyah bukan Masjid Nabawi. Dari dulu pun tidak ada orang yang sholat di kamarnya Aisyah kecuali Nabi dan Aisyah di sholat-sholat sunnah, sehingga bukan bagian dari masjid. Ini perlu diketahui dan dipahami. Orang-orang yang tidak baca sirah atau baca sirah tapi tidak mudeng, bacanya pun setahun sekali Masrafiul Awal, baca sirah Nabi, darah Nabi disampaikan, setelah itu berhenti dari belajar sirah, dan ketika datang momen itu lagi diulang lagi satu acara, semua langsung itu perlu diingatkan supaya kita tahu kenapa kata-kata bisa jadi kubur di masjid. Kita ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang mana? Coba baca sejarah, itu Masjid Nabawi atau Nabi meninggal kemudian dikubur di ruangan yang di ada di Masjid Nabawi? Tidak, dari dulu itu kamarnya Aisyah, bukan masjid, bukan bagian dari masjid, tapi itu kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika rasul tidak pernah takhiyatul masjid di kamar itu, di ruang itu, bukan masjid. Barakallahu fiikum. Perlu kita tahu. Para sahabat dalam riwayat yang diriwayatkan usia yang khawatir sehingga beliau tidak mengeluarkan kuburan beliau. Sehingga tidak dipugar kamar itu sebagaimana kamar-kamar lain. Tetap untuk menjaga kuburan itu tidak keluar. Dan Allah yang berkehendak sampai sekarang dijaga sedemikian ketatnya. Maka apa yang beliau ingatkan agar supaya tidak dijadikan kuburan beliau sebagai masjid terrealisasi. Yang mau ibadah di dekatnya saja usir oleh petugas keamanan. Kemudian kita lanjutkan al-makna ijmali, makna secara garis besar, secara global fil hadis, dari hadis ini. Anna Nabiya sallallahu wasallam yursam minhu ala himayat tauhid wa tajnibil ummat mawaqa'at fihi al-umam ad-dhalah min al-ghuluwi fi kuburi anbiya'ihim hatta amar bihi ila syirk. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memiliki semangat itu untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari apa yang telah tergelincir ke dalamnya, umat-umat yang sesat tergelincir dari perbuatan hulu berlebih-lebihan diutus di dalam kuburan para nabi mereka, hingga sikap berlebih-lebihan, sikap kultus kepada orang-orang soleh itu mengembalikan mereka kepada kesyirikan. Mengembalikan maksudnya dia muslim, bertauhid gara-gara kultus kepada individu kiainya, orang solehnya, maka banyak lagi yang menjadi orang muslim. Maka dengan semangat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid, menjauhkan kesyirikan dari umatnya, dan dari kepergelintiran kepada penyimpangan-penyimpangan yang ujungnya akhirat kesyirikan, ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa usyahul mauti wa muqasa siddatin nazah yuhadiru umata. Jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau menjelang kematian merasakan penderitaan sakit, sangat sakitnya pencabutan nyawa, masih beliau mengingatkan umatnya, Allah ya menyukabri, agar supaya umatnya jangan berlebih-lebihan di dalam kuburan, terhadap kuburan beliau, melakukan seperti kuburan yang lainnya untuk siapa mengingat mati, mengucapkan salam ketika masuk. Kita ke kuburan yang lainnya pun kita salam, assalamualaikum ya ahla dia minal muslimin wal muslimah, kita salam ke kuburan, baik itu mengantarkan jenazah atau sekedar ziarah. Ada di dalam mendatangi kuburan mengucapkan salam, mendoakan mereka. Kuburan nabi salam sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau ingatkan agar supaya kuburan beliau jangan disikapi dengan berlebih-lebihan, karena dalam sifat atau sikap berlebih-lebihan itu akan menimbulkan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Fauzan di sini, fayataqidu masjidnya yusallawna inda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya agar supaya tidak berlebih-lebihan di dalam setiap kuburannya, hingga berlebih-lebihan sikap terhadap kuburan beliau itu bisa menjadikan mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid yang mereka sholat di dekat kuburan tersebut. Kata Allah beliau Tuhan Nasara dalik maha kuburi ambiyah ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasara yang seperti itu terhadap kuburan para nabi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sungguh telah menyampaikan agama ini dengan penjelasan penyampaian yang gampang. Sebetulnya mensikapi apa yang banyak dan marak dari dibangunnya masjid di kuburan-kuburan para kiai, orang soleh sekarang ini, kalau dikembalikan kepada syariat, jelaskan lah. Telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh itu perbuatan Yahudi dan Nasara yang Allah larang. Ini bukan filsafat, ini bukan perkara ijtihadiyah, ini perkara tauhidiyah, perkara yang sudah baku seperti itu, dan perkara iktikadiyah, akidah, bukan ijtihadiyah. sehingga khilaf yang ada adalah khilafu tawbah, satu benar, satu sesat sampai. Alhamdulillah, ini dalilnya Bukhari Muslim. Mau apa lagi? Sabda Nabi kita melarang kuburan beliau dilarang, apalagi yang selainnya. Maka alhamdulillah kita mengkaji agama sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang sesat yang dilakukan umat sebelum umat kita. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan babnya. Ana fihi man'a min ibadati laqinda kuburi anbiya wa ittikhadiha masajida li annahu yufi ila syirki billah. Dijelaskan di sini bahwasanya di dalam hadis ini ada larangan dari perbuatan ibadah kepada Allah di dekat kuburan para nabi. Depannya, sampingnya. Dan adanya larangan menjadikan kuburan para nabi tersebut masjid. Alasannya li'annahu yufdi ila syirki, karena ia akan berujung kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya nanti syirik. Pertamanya sekedar sholat kepada Allah di dekat kuburan tadi. Orang yang melihat dan tidak tahu kenapa dia sholat di situ, tahunya dia sholat di sana karena adanya kuburan orang sendiri. Sehingga diistimewakan masjid tersebut. Lama-lama ada dua peribadatan. Setelah ibadah kepada Allah, pindah ke tempat depan kuburan, pikir, berdoa. Lama-lama sujud di depannya, bersolat tahiyatul masjidnya, sholat tahiyatul kubur. Terjadilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syariat melarang ibadah di dekat kuburan, kecuali sholat jenazah, sebagaimana yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada seorang yang saleh meninggal, beliau belum sempat untuk menyolatkan, tinggal dari menyolatkannya, maka beliau sholat jenazah di kuburan orang yang saleh tersebut. Ini perkara yang dibolehkan, tentunya memperhatikan siapa orang yang dikubur itu. Nah, orang ini memang saleh, dan Abu Bakar merasa punya hak orang tadi untuk beliau doakan. Doa bagi si mayit paling utama tentang tentu doa di dalam sholat jenazah. Kemudian faedah berikut, faedah yang kita ambil dari hadis ini, mulai yang pertama, menurut Allah itu Al-man'u min ittikhadhi quburi al-anbiya'i wa salihin masajidan yusalla fiha lillah li'anna dhalik wasilatun ila syirki. Larangan, faedah yang diambil dari hadis ini, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid yang dikerjakan sholat di dalamnya, sholat bila untuk Allah sholatnya. Tapi dikerjakan masjid yang digunakan yang satu sama masjid tersebut, kuburannya para nabi dan orang saleh, dilarang. Tak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Larang oleh syariat. Tidak nabi, apalagi orang saleh. Maka Syekh Shalih Fauzan sebutkan di sini al-anbiya wa salihin. Ini berbicara nabi melarang kuburannya dijadikan kuburan karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Berarti cuma nabi. Kalau nabi saja tidak boleh. Dan nabi adalah sesoleh-solehnya orang soleh, apalagi yang di bawahnya juga tidak boleh, apalagi yang bukan orang soleh, apalagi orang yang tidak jelas. Kalau ditanya kenapa orang ini sampai di kuburan di masjid, konon kata si konon, siapa namanya? Rawi Fikah. Konon katanya itu masuk kategori tilawah kalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyanah anil qawqir. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ketika beliau menulis surat balasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, meminta agar supaya Mughirah bin Syu'bah menulis hadis untuk beliau. Maka hadis yang didengar beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Maka Mughirah menyampaikan isi suratnya yang pertama tentang doa yang dibaca setelah selesai sholat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hingga akhir dari Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd min dzal jadd. Kemudian setelah itu dituliskan wa yanha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari Al-Qawwati wa idha'atul malam, menyiapkan harta dan yang lain, wa'adul bana. Nabi SAW melarang dari Qawwati. Siapa sampai di kuburan, kuburan sampai dibangun masjid kemudian dicelakukan ibadah ini kong katakan keturunan wali fulan di depan ada silsilahnya, di depan ada silsilah ketemunya si fulan ini sama wali fulan bawa mulut, dan ada seolah-olah dipaksakan supaya berbaris. Dan ada itu kuburan siapa tidak jelas sudah diberi nama ini. Untuk apa? Untuk bisnis. Kalau penjialannya banyak, kota infak bisi, kota parkir pesiaroh, buku bimbingan siaroh. Ini bisnis yang menjanjikan. Yang juga mempekerjakan para pengemis di sekitar masjid. Ini satu rangkaian usaha bisnis semua. Tapi firmannya, bukunya, tuntunan. Dalam tuntunan, buku tuntunan tersebut banyak-banyaklah bersedekah kepada fakir miskin di tempat ziarah ini. Dalam keadaan dikoordinir di fakir miskin yang diperintahkan langsung di buku tuntunan ziarah makam sunan ini, pulang ini. Banyak-banyak sedekah, di situ banyak orang minta. Setelah itu bagi hasil. Direkturnya juru kuncinya. Nih, penjualan buku berapa? Kotak WC, kita berapa? Parkir berapa? Pengemis, orangnya berapa? Kita berhasil. Oke, dia siapa? Direkturnya. Bukan rahasia umum lagi. Sebenarnya seperti itu. Harapalah. Demikian ini dilarang, tidak boleh, sangat-sangat dilarang. Bahkan Nabi katakan laknatullah, laknat Allah akan menimpa orang yang berbuatnya seperti ini. Dan beliau sampaikan di saat-saat beliau menghadapi kesulitan di akhir hayatnya, sakit menderita yang luar biasa. Namun beliau diberi sabar oleh Allah Jalla wa'ala. Masih berdakwah, ya tauhid. Bukan cuma la ilaha illallah, tapi penjabaran dari la ilaha illallah yang beliau jadikan ucapan-ucapan di akhir hayat beliau. Satu kalimat tauhid, penjabaran kalimat tauhid la ilaha illallah. Di samping kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, sebelum itu ada penjelasannya inna dzalika wasilatun ila syirki. Karena menjadikan kuburan masjid, kuburan para nabi dan orang saleh usaha menuju kesyirikan. Yang kedua, sidatul imam rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna bi tauhid wa khawfihi ayu azzama qabruhu li anna dhalika yuhdi ila syirk. Sangat sangat kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau kepada perkara tauhid sampai di akhir hayatnya dalam kondisi yang tersebut tadi beliau masih berdakwah kepada tauhid. Ini jawaban bagi orang yang punya pertanyaan. Tauhid terus sampai apa ngaji tauhid? Mestinya ya, kajian kekenian lah. Berpikir tentang apa yang mesti kita lakukan di 2019 nanti. Siapa yang akan kita dukung? Kajian kekenian gitu. Problem-problem yang muncul, umat Islam harus ikut punya andil yang besar mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin semuanya. Ya ulatul umurnya, ya rakyatnya, kita doakan ini andil yang besar. Doa itu sangat mahal harganya. Nah, barakallahu fiik. Apalagi doanya seorang muslim andaqiyati. Doa untuk seseorang tanpa diketahui orang yang didoakan. Doa yang mustajabnya lebih besar. Kita doakan ulatul umur tanpa mereka tahu kita berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya tanpa mereka tahu kita doakan. Ambarakallah. Allahumma as'aluka bi wulati umurina wa umara'una bisalah wa tawfiq. Doa untuk mereka. Ulamul umur marah untuk diberi kesolehan, untuk diberi taufik, hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Itu al-sutra. Hidup terus ini dalam momennya, bukan momen tohid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sakaratul maut tetap menyampaikan pelajaran tohid. Laknatullah Yahud wa Nasara ittaqadu kubur anbiya'ihim masajid la taj'al qabri masjidah. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai masjid. Dia berpesan seperti itu. Karena itu sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan selain beliau menyampaikan tauhid yang menunjukkan itu kepentingan yang sangat bagi beliau, menunjukkan perhatian yang sangat bagi beliau, juga khawfi. Begitu sangat khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayu Allah qabruhu. Kalau nanti kuburannya diambil, diamalkan karena pengagungan kepada kuburan itu yuhdi ila syirik, ujung-ujungnya kesyirikan. Poin yang ketiga dari kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, jawal la'li yahudi wa nasara wa man fa'ala misla fi'lihim minal bina'i alal kubur wa taqadiha wa tiqadiha masajidah. Bolehnya melaknat Yahudi dan juga Nasara, dan melaknat orang yang berbuat semisal perbuatan mereka, baik perbuatan membangun kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Perlu saya tegaskan di sini, ala sabilil umum. Kebolehan ini adalah secara umum, bukan kepada pribadi individu. Ada saudara kita melakukan perbuatan ini, laknatullah ala'a, itu tidak. Nah, yang dilaknati di sini yang dimaksud adalah perbuatan. Adapun siapa yang berbuat seperti ini untuk kita laknat langsung dirinya, laknatullah atas siapa, tidak diperbolehkan. Karena di dalam masalah tadbir, tafsir, takfir muayyan, membid'ahkan, memfasikkan, orang tertentu itu ada tahapan-tahapan. Tidak mudah. Bisa saja saudara kita malah berkah di kuburan orang soleh, ziarah kuburan ini dan itu, karena jahilnya belum tersampaikan dakwah kepada dia, sekedar ikut-ikutan tangganya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita laknat secara khusus. Adapun kita laknatullah yahudi wa nasara wa man fa'ala bi fi'lihi, yang seperti ini boleh. Allah laknat yahudi dan nasrani dan orang-orang yang berbuat seperti perbuatan mereka, boleh. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang keempat, bayanul hikmah min dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Hadis dikasih penjelasan hikmah dari dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Ya, beliau tinggal bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu taala. Hikmahnya apa? Wa anna dzalika liman ikhtitamihi. Hikmahnya itu mencegah adanya potensi fitnah dengan kuburan tersebut. Jangankan kuburan Nabi, kuburan orang soleh saja berpotensi memfitnah orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik fitnah dunia atau fitnah dulu tadi, dan fitnah dulu tadi dia sucikan dengan dia jadikan tempat ibadah, tidak biasa tahu. Fitnah dunianya ya tadi, kuburan orang saleh terkenal, potensi bisnis ada, bisa kita jadikan wisata religi, omsetnya masya Allah, modalnya murah, kita ajukan tapi cair kita bangun, setelah itu terserah kita. Ada mana cara ini dan itu dan lain sebagainya. Potensi fitnah, tempat meramat, apalagi kuburan Nabi. Yang kelima, yang terakhir, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam basyarun yajri alaihi man yajri alal basyar minal maut wa sittatin nazar. Hadis menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun, manusia biasa, yajri alaihi man yajri alal basyar, maka berlakulah, menimpalah kepada beliau apa yang berlaku pada orang lain, manusia yang lain. Minal maut dan kematian. Nabi saja mati. Berapa orang Nabi sallallahu alaihi wasallam? 60? Kurang lebih 60? 5. Ini ada orang bukan Nabi, tapi kiai. Kiai saya umurnya sudah 350 tahun. Seusia Belanda menjajah Indonesia. Benar, 350 tahun ya. Kurang lebih pelajaran sejarah. Ini kiai saya orang ampuh hebat. Kiai saya ini umurnya sudah 350 tahun. Pernah dengar? Pernah dengar gak? Pernah. Kiai Khos umurnya 350 tahun. Ngaku pernah jumpa dan beles. Jumpa yang lain. Al-Muhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, normalnya manusia. Kalau kira-kira usia 350 tahun normal manusia atau jin, umurnya panjang itu realitas jin. Nabi saja manusia biasa. Terjadi kematian di usia tua beliau dan juga wasyidatin nazar, mengalami sakit menjelang kematian. Bahkan sakitnya luar biasa sampai beliau tutupkan kain ke wajahnya, buka lagi. Sahabat sedih melihat, kasihan. Itu pun kalau mending sakitnya, dia tergopoh-gopoh untuk sholat jamaah. Sampai dipapak-papak. Sampai akhirnya bisanya sholat berjamaah dengan duduk. Kiai Khos sudah umurnya 350 tahun, rai sholat, dapat dispensasi, dan usah sholat. Dari Allah Jalla wa'ala. Tambah gak jenak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, meninggal usia 60-an dan mayoritas umat katanya. Demikian pula sahabat Ali, Umar, Abu Bakar, ini kan mulus dia. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mayoritas umat beliau. Wali Utsman bin Affan beliau keluar ke 80-an. Namun ibarat dari umat Rasulullah SAW. Mayoritas umat beliau berdasarkan sabda beliau pernah disampaikan Ustaz Muhammad Rijal di sini 69. Maka dari itu barakallahu fikum, Nabi pun di usia beliau 60 sekian tersebut beliau mengalami sakit berujung pada meninggal sebagaimana manusia biasa. Maka dari itu apa yang ada pada beliau menjadikan pesan beliau jangan menghulu terhadap diri beliau, jangan pula berlebih-lebihan terhadap kubur beliau. Maka perbuatan mengagungkan kuburan orang-orang soleh termasuk perkara yang dilarang di dalam syariat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat melarangnya dan disampaikan peringatan ini bahkan menjelang wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.